buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia yang hidup di permukaan bumi ini, tentu masing-masing kita mempunyai umur. Ada yang umur kita lebih dari 30 tahun, dan ada mungkin dari kita yang umurnya kurang dari 30 tahun. Dan semuanya akan mendapatkan sebuah kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tidak, setiap kita, fajiran kana am saliha, kafiran kana am muslima, siapapun kita, entah kita orang yang pandai bermaksiat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun kita, entah kita adalah, entah mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita sebagai orang muslim, pasti akan mengalami suatu kematian. Dan ini wajib bagi setiap orang yang bernyawa. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap orang yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pahala-pahala kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, aksiru min zikri hadhi min lazzat, hendaknya kalian memperbanyak ingat terhadap sesuatu yang memutus kelezatan, yaitu kematian. Kenapa? Karena ketika seseorang banyak-banyak mengingat kematian, maka yang tadinya dia menjadi orang yang fakir dan orang yang miskin, dia akan berusaha menjadi orang yang qanaah, menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak-banyak mengingat kematian, yang tadinya dia menjadi orang yang kaya, akan tunduk dan patuh dan jauh dari kesombongan di hadapan manusia. Orang yang banyak mengingat kematian, yang tadinya dia menjadi orang yang berilmu, maka dia akan menjadi berilmu dan juga tawaddu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang-orang yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadinya dia jahil, yang tadinya dia bodoh tentang agama, dia berusaha untuk supaya jangan menjadikan dirinya sebagai orang bodoh, dan dia berusaha untuk belajar ilmu din. Dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَاءَتْ سَقْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ. Dan sesungguhnya sakaratul maut itu betul-betul pasti ada. Dan itu adalah hak di mana kalian yang selalu lari pada sakaratul maut. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini ada sebuah hadis yang mungkin menjadi peringatan bagi kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Dari hadis Al-Barra bin Azib. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Qala Al-Barra bin Azib, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-Ansar. Suatu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah salah seorang daripada Ansar. Yani salah seorang daripada Ansar. Siapa Ansar? Ansar adalah golongan kaum yang tinggal di Madinah. Fantahaina ilal qabri. Kemudian kami sampai kepada sebuah kuburan. Walamma yulhad. Maka ketika dikubur kuburan tersebut, selesai penguburan di dalam kuburan tersebut, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar kuburan tersebut dengan menghadap kiblat. Fajalasna haulahu. Kemudian kami duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faka'anna ala ru'usina tayr. Maka seolah-olah ketika itu di atas kepala kami itu ada burung. Saking tenangnya mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangannya terdapat 'ud, yaitu kayu yang dihentakkan ke bumi. Fa rafa'a ra'sahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, Fa ja'ala yanzuru ila as-sama' wa yanzuru ila al-ardh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang memandangi ke langit, kadang-kadang memandangi ke bumi. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfadhu. Dan kadang-kadang Rasulullah mengangkat pandangannya ke atas dan juga kadang-kadang mengangkat pandangannya ke bawah. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Ista'izu billah min 'adzabil qabri." Beristi'adzalah kalian kepada Allah. Meminta perlindunganlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Dari azab kubur. Rasulullah mengatakan hal itu sampai dua atau tiga kali. Ista'idhu billah min azabil qabri. Hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Thumma qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur, dari siksa kubur, sebanyak tiga kali. Thumma qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'min. Sesungguhnya seorang hamba mukmin, idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Sesungguhnya seorang hamba mukmin jikalau dia telah meninggalkan dunia dan menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatun min as-sama', maka malaikat turun dari langit, bidul wujuh, dalam keadaan apa? Dalam keadaan wajahnya putih. Jadi kalau ada seorang mukmin yang hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, maka malaikat datang kepada orang tersebut dalam bentuk apa? Dalam bentuk wajah yang putih. Ka'anna wujuhahum syams. Sepertinya wajah mereka itu seperti apa? Seperti matahari, saking bersihnya, saking bersih bersinarnya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. dan beserta para malaikat tersebut adalah kafan dari kafan-kafan syurga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan beserta para malaikat itu pula wewangian dari wewangian-wewangian syurga. Yajlisuna minhu maddal basar, kemudian para malaikat duduk di sekitar orang tersebut dengan jarak sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut alaihi salam, hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai malaikat maut tersebut duduk di hadapan kepalanya atau di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian malaikat maut tersebut mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam satu riwayat, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwan, keluarlah wahai jiwa ke dalam maghfirah Allah, ke dalam ampunan Allah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fatakhruju tasilu kama tasilu al-qadratu min fisqa, maka ketika itu ruhnya keluar dari jasadnya sebagaimana keluarnya tetesan dari teko, yakni dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang mukmin ketika jasadnya hendak keluar dari tubuhnya. Fayakhuduha, kemudian malaikat itu membawa rohnya. Wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuhu, sampai ketika roh itu keluar dari badannya. Shalla kullu malakin bainas sama'i wal ard, maka seluruh malaikat bersalawat mendoakan kepada roh tersebut. Seluruh malaikat antara langit dan bumi itu memberikan salawat kepada roh tersebut. Roh siapa? Roh seorang mukmin. Roh seorang mukmin. Wa kullu malakin fis sama', dan setiap para malaikat di langit memberikan salawat kepadanya, mendoakan salawat kepadanya. Wa futihat abwabus sama', kemudian pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an ya'ruja bi ruhihi min qibalihi, tidaklah penghuni langit-langit tersebut kecuali mereka berdoa supaya roh tersebut naik lewat malaikat tersebut. Jadi malaikat yang di langit berharap supaya roh tersebut naik melewati malaikat tersebut. Fa idza akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha faj'aluha fi dhalikal kafan, dan apabila roh tersebut sudah dipegang oleh malaikat, maka malaikat tidak akan membiarkan roh tersebut di tangan malaikat, tetapi malaikat membungkusnya dengan kain kafan yang dibawa dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala, dan dibalur dengan wewangian dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika qawluhu ta'ala, dan itulah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tawaffathu rusulana wa hum la yufarridun, sesungguhnya diwafatkan malaikat dia, manusia mukmin, diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Wa hum la yufarridun, dan para malaikat itu tidak pernah meninggalkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakhruju minha ka'atyabi nafhatin miskin, وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفَحَاتِ مِسْكِنْ, kemudian roh tersebut keluar dan baunya, semerbaknya, wanginya luar biasa. وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ, baunya itu lebih bau dari minyak kasturi yang tidak pernah tercium di permukaan bumi ini. Ketika seorang mukmin meninggal, ketika rohnya keluar, itu keluar bau wangi yang luar biasa. Bau wangi yang luar biasa yang tidak pernah terdapat wanginya di dalam minyak kasturi di permukaan bumi ini. Qala fayas'uduna biha. Kemudian malaikat membawa naik daripada ruh seorang mukmin tadi. Fala yamurruna ya'ni biha 'alal mala'in minal malaika. Tidaklah mereka melewati sebuah para malaikat, gerombolan dari para malaikat. Illa qalu, kecuali para malaikat itu akan mengatakan, ma hadzal ruhu tayyib. Siapa ruh yang bagus ini? Siapa ruh yang baik ini? Fayaqulun, kemudian para malaikat yang membawa ruh tersebut mengatakan, fulan ibnu fulan. Dia adalah fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Dan disebutkan namanya tersebut dengan nama yang terbaik sebagaimana dahulu di permukaan bumi ini disebut. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai ruh ini sampai kepada langit dunia, langit yang terdekat dengan dunia. Fayastaftihuna lahu. Maka ketika itu para malaikat meminta dibukakan pintu langit yang pertama. Fayuftahu lahum. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Kemudian dibukakan langit, kemudian diiringi terus oleh para malaikat untuk menuju ke langit berikutnya. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sampai kepada langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan hamba-ku ini di illiyin, yakni tempat yang tertinggi. Wama adraka ma illiyun, tahukah kalian apa itu illiyun? Kitabun marqum, yaitu kitab yang ditulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'iduhu ilal ard, kemudian setelah ruh tersebut dibawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk ruhnya dikembalikan ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Aku telah menjanjikan kepada mereka bahwa darinya aku telah menciptakan mereka, dan kepadanya lah aku akan mengembalikan mereka, serta darinya aku akan keluarkan mereka pada tempat yang lain. Fatu'adu ruhuhu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kemudian roh tersebut kembali ke jasadnya. Qala innahu yusma'u khafqa ni'ali ashabihi idha wallau anhu mudbirin. Sampai dikatakan ketika roh telah kembali ke jasadnya, ke kuburnya, maka dia mendengar suara sendal daripada orang-orang yang telah mengantarkan ke kuburan. Faya'tihi malakan, kemudian datang dua malaikat di hadapannya. Fayujrisanihi, kemudian malaikat tersebut mendudukkan orang tersebut. Fayaqulani, kemudian malaikat tersebut mengatakan, man rabbuk, man rabbuk. Fayaqulu rabbiyallah, kemudian orang tersebut dengan pintarnya menjawab, orang mukmin ini dengan cerdasnya menjawab, rabbiyallah, rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulanilah, kemudian dikatakan lagi kepada orang tersebut, madinuh. Fayaqulu diniyal islam, kemudian orang tersebut mengatakan, agamaku adalah al-islam. Fayaqulanilahu, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian? فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian seorang mukmin ini mengatakan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan lagi oleh malaikat, malaikat berkata, "Ma amaluk?" Apa yang kamu kerjakan di permukaan bumi ini? Fayaqul, kemudian orang mukmin ini mengatakan, "Qara'tu kitaballah fa amantu bihi fa saddaqtu." Saya membaca Al-Quran, kemudian saya beriman kepada Al-Quran, kemudian saya membenarkan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Fayantahiruhu, kemudian malaikat itu kembali menggertak orang mukmin itu. Man Rabbu, man madinu, man nabiyu. وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. Dan ini fitnah terakhir, cobaan terakhir yang terjadi pada seorang mukmin. Digertak lagi setelah dia bisa menjawab, digertak lagi oleh malaikat. Man rabbuk? Ma dinuk? Man nabiyuk? Dan itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, meneguhkan seorang mukmin dengan ucapan yang teguh di dunia maupun di akhirat. Ketika di akhirat dia diteguhkan oleh Allah walaupun digertak oleh malaikat. Fayaqul, kemudian seorang mukmin tersebut mengatakan, Rabbi Allah, dini al-Islam, wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang mukmin tersebut mengatakan, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin fis sama. Kemudian tiba-tiba terdengar suara dari langit, An sadaqa abdi, betul apa yang dikatakan hambaku itu. Fa afrishuhu minal jannah, hamparkan untuknya permadani dari syurga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan kepadanya, kepada orang tersebut, pakaian dari syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu untuk orang tersebut untuk masuk syurga. Qala fayatihi min rawhiha wa tibiha. Maka ketika syurga itu dibukakan, maka tercium bau yang sedapnya luar biasa. Fayufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Qala fayatihi wa fi riwayatin yumatsalu lah. Kemudian tiba-tiba setelah dibukakan pintu surga, datang seorang laki-laki, rajulun hasanul wajhi, orang yang wajahnya bagus indah, hasanul thiyab, dan pakaiannya bagusnya luar biasa, wa tayyibur rih, dan bau semerbak yang wanginya luar biasa. Fayaqul abshir billadhi yasurruka, gembiralah engkau dengan apa yang telah engkau senangi, engkau sukai. Abshir biridwani minallah wa jannatin fiha na'imun muqim. Bergembiralah engkau dengan keridhaan dari Allah dan syurga-syurga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal selama-lamanya. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari di mana engkau dahulu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu lah, kemudian dia berkata, "Man anta?" Siapa kamu? Fa wajhukal wajhu yaji'u bil khair. Siapa kamu? Wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul ana amaluka salih, saya adalah amalmu yang saleh, saya adalah amalanmu yang saleh. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an fi ma'siyatillah. Fajazakallahu khairan. Demi Allah, saya tidak pernah mengetahui engkau kecuali engkau dahulu selalu bergegas di dalam kebaikan dan selalu lambat ketika berbuat maksiat. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepadamu. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, percepat kiamat hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai saya kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ini keadaan seorang mukmin ketika mereka berada di sakaratul maut dan berada di kubur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, qal, Rasulullah bersabda, wa innal 'abdal kafir. Adapun hamba yang kafir. Dalam satu riwayat, al-fajir, hamba yang suka berbuat maksiat dan dosa di hadapan Allah. Idza kana fi inqita'in min ad-dunya, apabila dia akan selesai meninggalkan dunia, wa iqbalin min al-akhirah, dan akan bertemu menghadap ke akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghilazun syidad. Maka turun malaikat yang kasar lagi bengis, sudul wujud, wajahnya hitam. Ma'ahumul masuh minan nar, dan bersamanya adalah kain yang terdapat di dalamnya bulu yang kasar dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian para malaikat tersebut duduk di sekeliling orang tersebut sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian datang malaikat maut mendekati kepalanya. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabitha. Wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila syakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah engkau dengan kemurkaan dan kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qal fatafarraqa fi jasadihi. Maka ruhnya tersebut sulit sekali untuk keluar. Fayantazi'uha kama yuntaza'u safud. Maka susahnya minta ampun keluarnya ruh sebagaimana tusukan daging yang masuk di dalam bulu-bulu wol. Minasufil mablul, dari bulu-bulu wol yang basah. Fayuqatta' ma'ahal aruq wal'usab. Kemudian urat dan saraf-sarafnya itu hampir putus. Ini saking sulitnya keluar ruh dari jasad. Itu adalah orang-orang fajir, orang-orang yang banyak berbuat maksiat di hadapan Allah, orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama'. Maka melaknat kepada roh tersebut seluruh malaikat antara langit dan bumi, dan bahkan malaikat di langit pun ikut melaknat dia. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'un Allah alla tu'raja ruhuhu illa min qibalihi. Dan tidaklah penghuni pintu-pintu langit dari para malaikat berharap berdoa kepada Allah supaya ruh tersebut jangan melewati malaikat tersebut. Tidak mau dilewati oleh orang-orang yang ahlul maksiat dan orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakhudhuha, kemudian malaikat tersebut membawanya. Fa'idha akhudhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Sampai ketika malaikat mencabut nyawa orang yang kafir, orang yang fajir tersebut, dibawa dan tidak biarkan dibawa begitu saja, tetapi dimasukkan terhadap kain yang kasar tersebut yang diambil dari neraka jahannam. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifnatin wujidat ala wajhil ardh. Maka ketika ruh itu keluar, baunya, busuknya luar biasa, tidak, bahkan lebih bau dari bangkai binatang. Fayas'uduna biha, kemudian naik roh tersebut. Fala yamuruna biha ala mala'in minal malaikah, maka tidaklah roh tersebut melalui para malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Illa qalu ma hadha ruhul khabith, kecuali para malaikat akan mengatakan, siapa roh yang jelek ini? Fayaquluna fulan ibnu fulan, kemudian malaikat yang membawanya itu mengatakan, ini adalah fulan bin fulan. Bi'aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan sejelek-jelek nama yang dahulu dia pernah mendapatkan gelar tersebut di dunia. Thumma qara'a Rasulullah hatta yuntaha, sampai ketika roh tersebut dibawa ke langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu, kemudian minta dibukakan pintu langit tersebut, pintu langit tersebut tidak bisa dibuka. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat, yakni mereka tidak akan dibukakan pintu langit sampai, dan tidak pernah akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala sampai jamal. Apa jamal? Unta masuk ke dalam lubang jarum. Tidak akan pernah dibukakan pintu langit dan mereka tidak masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Mungkinkah itu? Maka tidak akan mungkin terjadi. Kemudian fayaqulullahu azza wa jalla, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulislah catatan amal hamba-ku itu di dalam sijjin, di dalam apa namanya bumi yang paling dalam. Fayutrahu ruhuhu, kemudian dilemparkan ruhnya, dikembalikan ke dalam jasadnya. Hatta taqa'a fi jasadi, sampai ketika roh tersebut sudah sampai ke jasadnya. Thumma qara'a, kemudian Rasulullah membacakan, wa man yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fa yaqtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makan sahiq, dan orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sepertinya dia jatuh dari langit disambar oleh burung, atau tahwi bihi rih, atau diterbangkan oleh angin di tempat yang jauh, kemudian roh tersebut sampai di jasadnya. Qala innahu la yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu, maka ketika itu roh tersebut mendengar suara sendal daripada orang-orang yang mengantar jenazah tersebut. Wa ya'tihi malakan, kemudian datang kepadanya dua malaikat. Syadidal inhar, syadidal intihar, fayanhiranihi. Malaikat tersebut keras, lagi kasar. Fayujlisanihi, kemudian malaikat tersebut mendudukkan orang yang fajir ini, orang yang kafir ini. Fayaqulani lahu, kemudian mengatakan kepadanya, man rabbuh, siapa rabbmu? Fayaqul ha ha, dia tidak bisa menjawab. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa rabbmu, dia tidak bisa menjawab, dia hanya menjawab ha ha. La adri, saya tidak tahu. Fayaqulani ma dinu, ketika dikatakan kepada mereka, apa agamamu? Fayaqulu ha ha la adri, kemudian orang tersebut mengatakan ha ha, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinu, fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, kemudian malaikat itu bertanya lagi kepada orang ini, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian? Fala yuhtada ismuhu, maka tidak ditunjukkan nama orang tersebut. Fayuqal Muhammad, Itu adalah orang namanya Muhammad. Kemudian orang yang fajir ini, orang yang kafir ini mengatakan, fayaqul la adri, saya tidak tahu. Sami'tu an-nas yaquluna dzalik, saya pernah saja mendengar manusia mengatakan seperti itu. Fayuqal la daraita wa la talaita, engkau tidak pernah tahu dan engkau tidak pernah berusaha untuk membaca dan mengerti. Fayunadi munadin minas sama, kemudian terdengar suara dari langit, an kazaba fa afrishu lahu minan nar, kemudian terdengar dari suara, bentangkan permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, kemudian bukakan pintu neraka untuknya. Fayatihi min harriha wa sumumiha, kemudian ketika neraka itu dibuka, terasa sekali sangat panasnya dan racun daripada neraka tersebut. Wa yudayyiqu alayhi qabruhu, kemudian kuburnya menjadi sempit. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulangnya remuk. Fayatihi rajulun qabihul wajh, kemudian datang orang yang bermuka masam di hadapannya, yang wajahnya jelek, qabihu thiyab, dan bajunya pun jelek. Muntilu rih, baunya busuk. Fayaqul abshir billadhi yasuquka, maka terimalah berita yang membuatmu sengsara. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari di mana engkau janjikan, yang telah dijanjikan untukmu ketika di dunia. Fayaqul man anta wajhuka alwajhu yaji'u bisyarr, siapa engkau, wajahmu mendatangkan kejelekan. Fayaqul ana amaluka alkhabith, saya adalah amal-amalmu yang jelek. Fallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah wa sari'an ila ma'siyatillah. Fajazakallahu khairan, demi Allah saya tidak mengetahui engkau kecuali engkau telah berlambat-lambat untuk ketaatan kepada Allah, dan engkau telah bersegera berlomba-lomba di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kejelekan. Fayuqayyadu lahu a'ma wa asam wa abkam fi yadihi mirzabatun, maka ketika itu Allah menjadikan dia a'ma. Apa a'ma? Buta. Asam, bisu. Abkam, dan tidak bisa mendengar. Wa fi yadihi mirzabatun, dan di tangannya ada batang besi. Kata Rasulullah, lau daraba biha jabalun kana turaban, andaikan besi dipentungkan, dipukulkan ke dalam gunung, niscaya gunung akan rata dengan tanah. Fa darabahu darbatan hatta yasira biha turaban, thumma yu'iduhu Allah kama kan, fayadribuhu darbatan ukhra. Kemudian para malaikat mengambil besi ini, dipukulkan terhadap orang yang kafir tersebut ke dalam kepalanya, di atas kepalanya. Kepada orang yang fajir ini, di atas kepalanya. Kemudian menjadi tanah. Kemudian Allah kembalikan lagi. Kemudian pukul lagi. Terus seperti itu. Sampai dia itu teriak. Sampai teriakannya terdengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Andaikan manusia dan jin mendengar teriakan ini, niscaya mereka akan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yuftahu lahu babun minan nar, fayumahadu min firashin nar, kemudian dibukakan pintu neraka dan disiapkan hamparan kasur dari neraka Allah. Fayaqulu rabbi la taqulisa, kemudian orang tersebut mengatakan, Rabb, wahai Allah, ya Allah, jangan engkau datangkan hari kiamat. Allahu Akbar. Ini sekilas cerita yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi orang ketika sakarat, ketika datang kematian menjemputnya, begitu beratnya, begitu susahnya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir, orang-orang yang pandai berbuat maksiat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan ciri-ciri daripada mereka adalah mereka bati, pelan di dalam berbuat ketaatan kepada Allah, tetapi di dalam berbuat kemaksiatan berlomba-lomba, bersegera, sampai mendapatkan kesulitan yang dahsyat luar biasa seperti ini. Itu baru fase pertama dari alam barzakh, yaitu di kubur. Belum lagi nanti ba'ats, belum nanti lagi mizan, pertimbangan amal, belum lagi nanti melalui sirat dan lain semacamnya. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, pada bulan Ramadan yang mulia ini, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, jadikan hari-hari kita untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan hari-hari kita untuk beristighfar, memperbaiki diri kita untuk supaya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti pas ketika malaikat menjemput kita, kita dalam keadaan terbelalak. Allahu Akbar, kita tidak tahu apa-apa. Sampai tadi dikatakan man rabbuk, dikatakan siapa rabbmu? Saya tidak tahu. Subhanallah. Saking apanya? Saking terlalu banyak dosa dan maksiat di hadapan Allah sampai rabbnya tidak tahu. Ketika dikatakan man alladhi rajul alladhi bu'itha fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? Mereka mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan dengan seperti itu kita dapat selalu memperbaiki diri kita, terutama pada bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga bulan Ramadan ini dijadikan oleh kita untuk ketaatan kepada Allah dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Oleh karena itu, anda semuanya, kita semuanya yang pernah berbuat maksiat pada waktu sebelum bulan-bulan Ramadan, maka pada bulan Ramadan perbaiki dengan taubat dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Ada pertanyaan, Ustaz, roh seorang mukmin dimudahkan untuk keluarnya. Apakah roh seorang mukmin tetap merasakan sakitnya sakaratul maut? Ya, jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan dahsyatnya yang namanya sakaratul maut. Apalagi kita. Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan dahsyatnya sakaratul maut sampai pingsan sadar terus seperti itu. Apalagi kita, luar biasa. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan di dalam sakaratul maut. Artinya bukan berarti ketika dimudahkan kita tidak merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Tetap kita merasakan dahsyatnya sakaratul maut, tetapi dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi dikatakan, ketika roh seorang mukmin hendak dicabut, maka seperti apa? Seperti air tetesan yang mengalir dari lubang bejana, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan roh orang-orang kafir ketika, atau orang-orang ahlul maksiat, mereka hidupnya dihabiskan untuk kehidupan dunia, tidak pernah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika dicabut terasa berat, bahkan urat-uratnya hampir-hampir patah. Nah, susahnya luar biasa, dan harus dipaksa dicabut oleh malaikat maut. Na'udzubillah. Benarkah orang yang meninggal akan dibangunkan seperti keadaan sebelum saat ia meninggal? Apakah ada dalilnya? Maksudnya dibangunkan di mana? Kalau dikubur, iya. Seperti tadi yang kita bacakan. Ruh yang disiksa bukan hanya ruh, tetapi apa? Ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Kalau balik ke dunia lagi, tidak mungkin, mustahil. Karena setelah kematian seseorang berada di alam barzakh, tidak mungkin dia kembali ke dunia. Apalagi sampai atau cerita-cerita khurafat, cerita-cerita bohong dari masyarakat biasanya datang ke rumahnya 40 hari dan lain semacam ini, tidak ada dalil sama sekali. Yang ada betul mereka akan dihidupkan kembali dengan ruh dan jasadnya, tetapi mereka akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui dua malaikat tersebut. Wallahu taala a'lam. Bagaimana dengan sedekah yang niatnya berharap hartanya bertambah atau bisa membayar hutang? Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hendaknya kita berusaha untuk mengikhlaskan niat dengan sepenuh hati karena Allah. Mengikhlaskan niat dengan sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap embel-embel kehidupan dunia. Walaupun itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang dikedepankan adalah ketika kita bersedekah supaya hutang kita tertutupi atau harta kita bertambah. Ketika tidak bertambah atau ketika kita sudah bersedekah akan kecewa. Tetapi kalau kita niatkan ikhlas karena Allah terlebih dahulu, Allah akan memberikan itu semuanya. Mungkin jalan penutupan hutang itu orang lainnya akan nutupi dan lain semacamnya, berbagai macam jalan. Tetapi yang harus kita pasang terlebih dahulu yaitu niat ikhlas karena Allah semata-mata. Jangan untuk kehidupan dunia terlebih dahulu. Ya, ini pertama dipasang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti ketika Allah memberikan tambahan itu dan kita yakin, yakin seyakin-yakinnya ketika kita ikhlas, Allah pasti akan memberikan tambahan itu. Berapa kali lipat Allah menjanjikan? 700 kali lipat ketika seseorang berinfak. Anda berinfak 1000, maka akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700.000 tanpa batas, tanpa batas. Bukan hanya sekedar 700.000, tetapi yudha'ifullahu man yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala tanpa batas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apa hukumnya mengadakan tahlilan setelah orang tua kita meninggal? Pertama, kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Pertama adalah sadaqah jariyah. Oleh karena itu, kalau antum mau menitipkan aset akhirat, cari harta yang banyak tetapi dengan jalan yang halal. Antum sedekahkan harta tersebut ke tempat yang bermanfaat, ke tempat yang bermanfaat dan digunakan semestinya oleh kaum muslimin, akan mendapatkan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang kaya tetapi salah menginfakkan hartanya. Contoh, dia punya uang miliaran rupiah tetapi diinfakkan 100 juta misalnya untuk hanya menghias masjid untuk hanya menghias kaligrafi masjid. Manfaat atau tidak? Tidak. Tetapi harus sedekah tersebut benar-benar bermanfaat. Maka ini menjadi aset bagi kita. Itu maknanya sedekatin jariah. Atau ketika orang tua kita meninggal, kita punya uang kaya, punya uang banyak, kita sedekahkan atas nama orang tua kita. Ada pembangunan masjid misalnya, madrasah dan lain semacamnya untuk kepentingan kaum muslimin. Kita punya duit, sedekahkan. Kalau kita memang betul-betul anak yang berbakti kepada orang tua, sedekahkan kepada masjid tersebut berapa? 100 juta atas nama orang tua kita. Itu boleh di dalam Islam. Dan insya Allah pahalanya akan sampai kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Antum datang ke sini, kemudian bermanfaat ilmu yang antum dapat, kemudian antum amalkan, kemudian antum ajarkan, itu bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Awaladin salihin yad'ula, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Salah satu aset yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kata para ulama, oleh karena itu dianjurkan kepada kaum muslimin untuk memperbanyak anak. Memperbanyak anak. Yang digembor-gemborkan sekarang dengan bahasa KB dan lain semacamnya, itu sebenarnya produk-produk orang-orang kufar, supaya kekuatan kaum muslimin melemah. Tetapi ingat, ketika kita siap untuk memperbanyak anak, berarti kita siap untuk benar-benar sungguh-sungguh untuk mendidik anak tersebut. Kirim ke pesantren misalnya, pondokkan di pesantren yang benar, yang lurus dan lain semacamnya. Kita berharap dari 10 anak itu ada separohnya minimal 5. Setelah kita meninggal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pasukan-pasukan yang akan mendoakan setelah kita meninggal dunia. Itu yang kita harapkan. Bukan kita nyewa orang kemudian datang ke rumah kita untuk apa? Untuk mendoakan dan lain semacamnya. Tetapi yang diharapkan adalah anak-anak kita, atau membacakan Al-Quran. Di dalam surat Yasin dijelaskan, in huwa illa zikrun wa Quranun mubin, kata Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu zikrun. Apa itu zikrun? Peringatan. Wa Quranun mubin, dan penjelas yang terang benderang. Liyunzira man kana hayya, kata Allah. Untuk apa Al-Quran? Peringatan sebagai siapa? Untuk siapa? Untuk orang yang hidup. Liyunzira man kana hayya, untuk memperingati orang yang hidup, bukan untuk memperingati orang yang mati. Jadi Al-Quran itu berfungsi untuk memperingati kita supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Liyunzira man kana hayya, untuk memperingati orang yang hidup, bukan untuk memperingati orang yang mati. Oleh karena itu seyogianya kaum muslimin, kalau antum mau berbakti kepada orang tua, banyak-banyak doakan orang tua kita. Karena kita tidak tahu kondisi orang tua kita di kubur. Apakah dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, ataukah dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, seseorang di surga Allah Subhanahu wa taala terheran-heran. Tiba-tiba dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kenapa saya bisa terangkat derajatnya seperti ini? Padahal di dunia saya tidak pernah melakukan amal yang dapat mengangkat derajat seperti ini. Kemudian dikatakan kepadanya apa? Bistighfari waladikalak. Itu tidak lain dan tidak bukan karena disebabkan istighfarnya anakmu kepadamu. Bisa mengangkat derajat orang tuanya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap kelak anak-anak kita ketika kita meninggal, dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dapat kita jawab karena sudah 15 menit. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.